Kamu gabut ya, kamu mencariku saat hanya ada perlu. You are good music on, we are done being clone. Menjadi badut menghiburmu saat bangun. I'm just an option from a few option with a description. I can't move on. Pergi kembali, pergi lalu kembali lagi. Saat kau butuhkan aku ada di sini. Mendengar ceritamu dari pagi ke pagi, tapi kau tak pernah ada saat aku mencari. Saat kau senang, kau memutuskan untuk pergi. Semuanya hayalan, cuman pelampiasan. Sangat amat sialan, tidak ada ikatan. Semuanya hayalan, cuman pelampiasan. Sangat amat sialan, tidak ada ikatan. Tiap hari ku melayanimu.